agar anak betah di pondok pesantren. Doanya enggak ada. Doa khusus maksudnya atau amalan-amalan. Kalau doa sih ada, maksudnya amalan. Kalau amalan khusus ya apa? Yang perlu diperhatikan itu biar betah di pondok pesantren itu hatinya dilapangkan dulu. Ya, hatinya dilapang. Nah, ini kan kebetulan nih baru balik dari pondok rumah kan. Karena lihat ada yang sedih, ada yang nangis lah, ada yang sumpah. Kayaknya wajah-wajah sumpah semua ini. Enggak, ini wajah sumpah. Ini ya, tak ada senyum dari tadi. Bilal nangis dari tadi WC kan. Kita dengar itu Iqbal ya. Sampai ngantuk-ngantuk amiku di dinding. Nah itu kan problem. Makanya bukan ustaz tuh kejam, enggak. Jam ini itu, yang lain pondok satu bulan ibu. Kasihan kamunya kalau terlalu lah. Lihat aja sendiri. Yang capek pas hari-hari sedih, nangis, iya enggak? Enggak? Alhamdulillah. Dan mendidik anak biar suka dari pondok, betah di pondok itu dari kecil. Ya. Bukan ketika di pondoknya, harusnya biar betah di pondok tuh dari kecil itu dibiasakan dengan suasana pondok. Wirid bareng-bareng, di rumah dijaga akhlaknya, kebiasaannya, sehingga ketika dia masuk pondok pesantren, ya dia udah terbiasa. Oh, saya di rumah seperti ini. Ngapain lagi saya sumpah? Pokoknya di rumah enggak pernah bangun subuh, enggak pernah baca Quran, enggak pernah baca wirid. Sampai pondok langsung bawa, wah subuh, tajud, jam 3, sempat dia. Gak pernah baca Quran, di pondok bacanya lancar semua kan. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ada yang sampai apa, kalau Quran aku bina kalau dia kan. Iya, Yasin, bububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub mana ada yang bisa baca muradul. Akhirnya apa? Sumpah. Di rumah terbiasa bebas. Pakai orang tuanya pakai motor, pakai main PS, pakai main warnet, silakan. Pacaran boleh, main HP, fotbol. Sampai pondok, pacaran haram, main HP tak boleh. Mau keluar dilarang. Sumpah akhirnya. Karena dari rumah enggak terbiasa dengan suasana pesantren. Ya kamu kalau mau jadi calon ibu, kalau mau anakmu itu mondok, dari kecil itu udah biasa kan suasana pesantren di rumah, wirid bareng, dijaga. Nanti masuk pondok, anaknya nyantai, kamu yang nangis. Bukan anaknya yang nangis. Ada pun doanya banyak ketika sumpah misalkan. Baca surah Al-Insyirah banyak-banyak. Kebelakan ada. Ramasyar, Asyidrat, Allah, Anak, Al-Qaizah, Al-Ladhi, Al-Qadha, Tuhan, Warafakna, Al-Qadhi, Al-Qadha, baca sampai lapang. Itu satu. Ya. Yang kedua, ya memang setannya banyak. Yang enggak betah. Tahan dulu. Seminggu ini trik buat orang tua. Kalau anaknya mau berhenti pondok pesantren, mak mau berhenti mak, tak betah di pondok pesantren. Bujuknya ada caranya. Caranya gimana? Sabar dulu nak ya, seminggu aja. Kita lihat minggu depan. Kalau minggu depan masih belum betah, ya udah kamu berhenti. Nanti biar mak yang ngomong sama Habib. Caranya, jangan mau berhenti. Ya udahlah, baliklah, balik. Enggak gitu caranya, dibujuk dulu seminggu, biarkan dulu seminggu, biarkan. Nah itu kan dia udah, hore minggu depan balik. Nah, udah mulai ya kan, apa namanya sedihnya udah bergum. Nanti ketika dia nangis ini itu, nah apalah, tinggal 6 hari lagi, tinggal 5 hari lagi. Nanti udah seminggu masih belum betah, mak ini udah gitu lagi, diundur. Minggu depan lagi ya, atau sebulan lagi nak, nanggung nih. Sebulan lagi aja. Kenapa sebulan pengen sekarang? Emak lagi nyari sekolah buat kamu. Pindah sekolah. Susah lagi nyari, lagi corona ini. Banyak yang gak nerima. Misalkan, apa-apa kena. Tak apa. Ini bohong dalam kebaikan. Nah, nanti kalau udah dapat, baru pindah. Oke, mak, oke. Padahal maknya tidak dari sekolah, dia akan sebulan. Nanti sebulan nanti mak gimana? Sebulan itu udah betah sebenarnya itu. Cuma memang anaknya mau berat. Sebulan itu rata-rata udah betah. Anggaplah masih belum betah. Mak masih panu ini itu. Nah, mak udah nyari sekolah, tidak dapat-dapat. Katanya nanggung, liban. Nanti aja habis semester 1. Udah pertengahan tahun baru banyak yang buka sekolah. Baru boleh pindah. Saat itu mak janji saat itu udah pindah udah. Bener mak ya, jangan di... Iya, iya. 6 bulan tuh mustahil gak betah. Ya, ada santri 6 bulan masih belum betah? Ada anak-anak baru seminggu udah tertawa semua kan? Caranya seperti itu. Gitu loh. Jadi bagi kalau ada yang gak betah, ada yang mau berhenti, itu arahkan dulu ke anak. Arahkan dulu ke ustaz. Jangan udah balik, tak tega Pak Ustaz, nengok anak saya. Dulu ada itu yang orang mana itu yang tahu lah generasi-generasi ini kan yang dari perbatasan WA tak kuat, saya dah tega lihat anak saya nangis. Sabar dulu bu, seminggu aja biarin dulu. Malam mak yang enggak tega melihat anaknya nangis. Ayah dia boyong, wah gagal lah ini. Kalau kamu enggak betah itu datang ke kita dulu. Itu caranya seperti itu. Ayah. Dan memang di pondok ini banyak setannya. Ya. Setannya apa? Banyak. Bukan setan hantu genderuwo pocong ya. Setan yang ganggu kamu biar kamu enggak ber. Nah, itu dilawan. Ya. Dan juga sering-sering membanyak auzubika kalimatul hitam, mati min syarri ma. Sering baca. Karena enggak betah itu adalah godaan setan dan setan itu harus kita usir. Bagaimana cara mengusir hantu, mengusir setan? Dengan membaca auzubika kalimatul hitam min syarri ma. Insyaallah sabar seminggu, insyaallah betah ya. Sabar-sabar aja. Masa-masa ini akan dilalui. Baru kemarin liburan, sekarang sudah masuk lagi kan? Betul enggak? Kerasa enggak? Oh, ini sudah dua kali pun. Ini dua kali jadwal tiket kan. Apalagi Halimah, sampai bosan kan muka dia terus ya. Pondok-pondok-pondok terus. Nah, nanti enggak terasa nanti besok ke pusat. Nanti enggak kerasa besok lu lulus. Oh, udah lulus kayak Ustaz Amir Saidah. Tinggal kenangan. Oh, dulu ada pernah mondok. Generasi baru lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab.